Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa man walah ma ba'd. Qala asy-syekh rahimahullah fa'idah. I'lam anna qawaid at-tibb taduru ala thalathati qawaid. Prinsip kesehatan itu berkisar di antara pada tiga prinsip, tiga kaidah. Hifdhus sihah anil mu'dhiyat, menjaga kesehatan dari semua hal atau yang bisa menimbulkan penyakit. Wal istifrag minha, mengosongkan tubuh, membersihkan tubuh, membuang hal-hal yang merusak, unsur-unsur, benda-benda, materi-materi yang merusak. Nah, ini nanti di sini ada istifrag itu ada 10, kalau di Ibnu Qayyim menyebutkan ada 10 yang harus dibuang, yang kalau ditahan itu jadi penyakit. 10 itu yang pertama darah. Nah, kalau sudah dia terlalu penuh, mungkin tensi bisa naik. Kemudian mani. Yang ketiga baul, urin, air seni. Yang keempat ghaid, dorongan untuk BAB. Yang kelima rih, angin. Nah, pinginnya buang angin terus. Itu jangan ditahan. Yang keenam alqai, muntah. Yang ketujuh itos, bersin. Yang kedelapan naum, tidur, itu jangan ditahan. Kemudian aljo', lapar. Wal atsh, haus, itu jangan ditahan. Itu 10 yang disebutkan oleh beliau untuk di, kalau ditahan itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, maka harus dikosongkan, harus dilepaskan. Nah, baik. Wal istifrag minha. Nah, kemudian alhamiyah wal hamiyah anha. Alhamiyah, menjaga apa? Ini apa ya? Hamiyah, upaya kalau hifdhus sihah ini dia disebutkan oleh beliau dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Nah, itu hifdhus sihah. Terus kalau hal hamiyah itu dengan penjagaan. Ini mengganti, artinya kalau nanti di sini contohkan oleh beliau dengan dalam Al-Qur'an ada di tiga tempat Allah menyebutkan, pertama dalam surah Al-Fath, laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Nah, ini yakni penyakit-penyakit fisik. Nah, disebutkan juga di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum 'ala safarin in kuntum marda faman kana minkum maridan aw bi aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra marid. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran, penyakit fisik terkait dengan orang yang berpuasa, dia dalam keadaan dia sakit atau safar. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga dalam tentang haji, Allah berfirman, wa faman kana minkum maridan aw bihi adan mir ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Nah, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hajju mahillah. Itu kan ayat itu tadi, itu tentang mereka yang diberi longgaran ketika dia dalam keadaan sakit dan ada gangguan di kepalanya. Nah, kemudian alhamiyah di dalam ayat ini yang kita lewat kemarin, wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Itu bentuk alhamiyah. Nah, dibolehkan, diizinkan oleh Allah untuk orang yang sakit beralih dari menggunakan air kepada tayamum kalau air itu mengganggu kesehatannya, mengganggu fisik tubuhnya. Nah, apa dok? Al-himyah di sini. Padanannya apa? Gambarannya tadi seperti tadi. Jadi di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dengan al-himyah itu di sini wa in kuntum marda aw ala safarin falam tajidu ma'an. Kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban fa abahalil marid al-udul anil ma' ila turab. Diizinkan untuk orang yang sakit beralih dari menggunakan air kepada tanah. Apa maksudnya al-himyah di sini? Nah, kalau tadi ini kita sebutkan istilahnya upaya preventif ya. Nah, bisa gitu dok? Preventif upaya untuk mencegah dengan apa? Taib. Nah, taib. Qala waqad nabaha ta'ala 'alaiha fi kitabihil aziz, dan ini telah diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan kitabnya yang mulia. Amma hifdhus sihah, itu dengan ghizi bighidha'iha, dengan memberi asupan-asupan makanan yang bergizi. Wal hamiyah, seperti tadi, wal hamiyah anil mu'dhi, perlindungan, upaya pencegahan dari hal-hal yang menyembuhkan penyakit. Faqad amara bil akli wasyurbi wa adamil israf fi dzalika. Allah telah perintahkan kita untuk makan, minum dan melarang berlebihan. Nah, bulan Ramadan ini menjadi latihan buat kita untuk tidak berlebihan. Wa abaha lil musafir wal marid al-fitr. Allah izinkan untuk orang yang musafir dan sakit berbuka. Itu juga termasuk di dalam bentuk itu tadi. Ya. Hifdhus sihah. Hifdhan li sihhatihima, demi menjaga kesehatan keduanya, mereka yang sakit dan yang safar. Bisti'mali ma yasluhu al-badan ma yuslihu al-badan ala wajhil adl, dengan menggunakan apa yang pantas yang bisa memperbagus memperbaiki badan dalam bentuk yang seimbang. Wa himayatan lil marid amma yadurruhu. Nah, melindungi orang yang sakit dari apa yang bisa memudaratkan dia. Tergambar dok? Apa? Preventif ya? Jazakallah khair. Baik. Wa amma istifraghul mu'dhi, adapun ketika ini pengosongan hal-hal yang unsur yang merusak, faqad abaha ta'ala lil muhrim al muta'addi bi ra'sihi an yahliqahu li izalatil abkhirah al muhtaqinah fihi. Nah, istifraq mu'dhi, mengosongkan, membuang yang merusak, itu di dalam bentuk diizinkan oleh Allah untuk orang yang muhrim, orang yang sedang ihram, yang terganggu kepalanya, untuk mencukur kepalanya untuk menghilangkan uap gas yang tertahan di sana, membuat dia menjadi terganggu, entah apakah akan nanti mungkin buatnya pusing atau yang lainnya. Nah, famankana minkum maridan aw bihi adam mirasihi. Nah, kemudian dia melakukan itu, mencukur rambutnya, kepalanya, fafid jatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, itu kan anun istilahnya kafarahnya. Nah, karena dia dibolehkan untuk mencukur kepalanya dalam keadaan sakit, ada gangguan di kepalanya. Nah, fafihi tanbihu ala istifrahi ma huwa aula minha. Nah, di situ ada tanbih untuk mengosongkan apa yang lebih utama dari itu, minal baul wal ghaid. Nah, di sini juga artinya di dalam ayat ini ada tanbih untuk kita mengosongkan sesuatu yang lebih utama dari sekedar untuk menghilangkan uap yang ada di kepala itu tadi. Wal, misalnya apa? Al baul wal ghaid wal qai wal mani wad dam wa ghairi dzalik. Nabaha ala dalika Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, itu ditambih, diingatkan oleh Ibnu Qayyim ada 10 tadi dalam kitab beliau Tibbun Nabawi, masuk dalam hadis Nabi Zadul Ma'ad fi hadhi khairil ibad. Qala wa fil ayah wujubu ta'mimi mashil wajhi wal yadain. Di dalam ayat ini kita lihat ada kewajiban untuk meratakan pengusapan pada muka dan kedua tangan. Wa annahu yajuzu at-tayammum walau lam yadhiq al-waqt. Dan boleh dia tayammum meskipun tidak sempit waktu, hati masih longgar, bisa nyari air, tapi dibolehkan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Wa annahu la yukhatibu bi talabil ma' illa ba'da wujudi sababil wujub, wallahu a'lam. Dan tidak la yukhatab, atau tidak diajak bicara, tidak diperintahkan untuk mencari air kecuali setelah adanya sebab wajibnya, keharusan untuk ya ini untuk misalnya waktu memang dia memang tidak apa namanya dalam kondisi-kondisi seperti ini, hal-hal yang membuat dia tertahan apa ini tidak bisa menggunakan air, kemudian waktu sholat sudah masuk atau masih, kalau misal masih longgar, dia harus mencari lebih dahulu. Nah, itu sebabnya nanti sudah masuk waktunya, kemudian apa namanya dia kondisinya memang tidak bisa menggunakan air, maka dia di atau tidak menemukan, tidak ada air, nah, dia diperintahkan lebih dahulu untuk itu, baru kemudian bolehkan tayamum. Thumma khatamal ayah biqaulihi innallaha kana afwan ghafura, ay kathirul af, sungguhnya Allah maha memaafkan dan lagi maha mengampuni. Ay kathirul afwi wal maghfirah li'ibadihil mu'minin bitaisiri ma amarahum bihi. Banyak maafnya Allah dan banyak pula ampunannya kepada hamba-hambanya yang beriman dengan memudahkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Hatta walaupun itu dalam keadaan kondisi sulit. Ya. Nah, ad-darurah tubihul mahdhurah. Perkara-perkara dorui itu bisa menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang terlarang. Hatta yang tadinya dilarang. Enggak boleh makan bangkai. Dalam kondisi darurat, mau tidak mau, dia bersentuhan dengan itu. Nah, ini yang kita sudah lewat. Perkara ini, idza daqat ittasa'at. Semakin dalam keadaan terjepit, itu pasti ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Dua ayat Allah sebutkan itu. Nah, inilah kaidah taisir di dalam syariat kita. Semakin kita dalam keadaan dia terdesak, terkepepet, misalnya tidak apa, pasti ada jalan keluarnya. Itu kemudahan dari Allah. Wa tashilu ghayat tashil, dan pasti dimudahkan oleh Allah dengan semudah-mudahnya. Berat, enggak bisa beratnya ini berdiri, duduk. Enggak bisa duduk, berbaring. Enggak bisa berbaring, sudah isyarat. Isyarat, masih sadar, mata enggak bisa bergerak dalam pikiran salat. Selama masih bisa nangkap bicara Allah, masih bisa dia, walaupun matanya sudah enggak bisa, mungkin tabuta atau apa. Salat dengan apa yang dia alami. Itu kemudahan-kemudahan, dan itulah salah satu bentuk rahmat Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah. Nah, ya, lemah kita. Nah, ketika lahir ke dunia dan nanti ketika dalam kondisi mau meninggalkan dunia, itu kondisi-kondisi yang betul-betul sangat-sangat lemah. Nah, yang paling bahaya itu ketika akan pergi meninggalkan dunia. Nah, itu yang paling bahaya. Bihaitsu la yasuqqu 'alal 'abdi imtithaluhu fayakhruju bidzalik fayakhruju bidzalik, di mana dia tidak sulit untuk melakukannya. Perintah-perintah itu tidak ada yang sulit. Sulitnya bagi orang-orang yang penyakit hatinya. Berat itu bagi orang yang berpenyakit hatinya. Kita pelajari hukum, dua hukum dalam kanin, hukum taklif dan hukum wadh. Hukum taklif ini kalau dibahas oleh Syekhul Islam itu bagi orang yang beriman bukan taklif, karena bagi mereka bukan perkara yang berat. Nah, sesuatu yang sangat ringan bagi mereka, mudah. Nah, cintanya mereka kepada Allah sebagaimana Allah sebutkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu sangat kuat, sangat besar cintanya kepada Allah. Sehingga apa yang menjadi perintah yang seperti itu bukan perkara yang berat bagi mereka. Nah, ikhwan fil din azakumullah, itu tadi dalam keadaan kondisi fisik kita. Fisik. Penyakit-penyakit hati itu lebih-lebih lagi. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fadzunub atau at-taqwa. At-taqwa ismun mutanawilun lihadihil umur thalatha. Taqwa yang sedang kita upayakan ini untuk mendapatkannya dengan puasa Ramadan, qiyamul lail, beramal dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang lainnya, itu mencakup tiga perkara ini. Al-hifdhus sihah, sihatul qulub, istifrag, dan al-himyah. Itu meliputi perkara-perkara tersebut. Fadzunub mudaddatun li hadhil umur thalatha. Dosa berlawanan dengan tiga prinsip kaidah ini. Bertentangan dengan tiga kaidah tersebut. Kenapa? Fa innaha tastajlibul mawad al mu'dhiyah. Dosa itu mengundang, mengimpor mawad, unsur-unsur yang merusak. Merusak apa? Bukan merusak fisik. Bukan merusak fisik saja. Merusak hati. Wa tujibut takhlib al-mudad lil-himyah. Menyebabkan percampuran yang berlawanan dengan sifat al-himyah tadi, preventif tadi, upaya pencegahan tadi. Nah, dosa itu membuat tidak ada upaya untuk preventif penjagaan tadi. Nah, yang ketiga, tamna'ul istifrag. Dosa itu mencegah, menghalangi orang itu untuk pengosongan. Untuk apa? Taubat. Sulit. Nah, itu dosa. Maka siapa yang menjaga kekuatannya? Kuatul qulub. Dengan apa? Bimtithalil awamir. Dengan menjalankan perintah. Wasta'mal al-himyah. Menggunakan upaya preventif. Dengan ijtinabin nawahi. Menjauhi larangan. Wastifrah at-takhliq. Mengosongkan, membersihkan unsur-unsur yang bercampur, yang merusak di dalam hati itu dengan taubat. Nah, kalau dia lakukan itu semua dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan taubat dengan taubatan nasuha, lam yada lil khair matlaban. Tidak akan membiarkan satu kebaikan pun untuk dia lepaskan. Pasti dia kejar. Walasyar wala minasyari mahraban. Ada tempat untuk dia lari dari kejelekan, pasti dia cari ke sana. Pasti dia berusaha untuk menghindar sejauh-jauhnya dari kejelekan tersebut. Nah, itu takwa. Nah, kalau kita hanya jangan hanya fisik yang kita perhatikan. Nah, di bulan-bulan seperti ini, hari-hari ini butuh kita untuk, sudah kita lewati 10 hari pertama, butuh kita untuk muhasabah. Muhasabah. Jadi petani yang andal, petani yang ahli. Petani yang ahli tidak hanya dia menyebarkan benih. Tapi ketika benih itu sudah disebarkan, dia jaga pengairannya, pupuknya, ada hamanya atau tidak. Begitu juga orang yang beramal. Orang yang beramal pun demikian. Udah punya masuk, kita berada dalam bulan Ramadan, berupaya untuk menjaga amalan itu. Merawatnya. Menambahnya, memperbaikinya. Bagaimana caranya supaya amalan itu diterima oleh Allah. Qala rahimahullah, taib. Qala wa min afwihi wa maghfiratihi an rahima hadhil ummah bir syar'i taharati turab badal al-ma'. Di antara bentuk maaf dan ampunan Allah, ada Allah merahmati umat ini dengan mensyariatkan taharatul turab, menetapkan syariat dengan bersucinya tanah sebagai ganti air. Hatta mereka 10 tahun enggak dapatkan air. Benar. Artinya enggak cukup air itu untuk berwudu, gantinya dengan tanah. Nah, inda ta'adzuri isti'malihi, ketika sulit untuk menggunakan air, entah karena kurang atau tidak didapatkan air. Wa min afwihi wa maghfiratihi an fataha lil mudhnibin babat taubah wal inabah wa da'ahum ilaihi. Di antara bentuk maaf dan ampunan Allah juga, Allah buka untuk orang-orang yang berdosa pintu taubat. Pintu taubat wal inabah. Pintu inabah wa da'ahum ilaihi, dan mengajak, mengimbau mereka. Mengimbau mereka hatta walaupun dosa itu sampai menyentuh langit. Wa wa'adahum bi maghfirati dzunubihim, dan Allah janjikan akan mengampuni dosa-dosa mereka. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau orang itu bertaubat kepada Allah. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila amal shalih. Pasti diampuni oleh Allah. Itu nama Allah Ghaffar, Ghafur, dan Tawwab. Tawwab karena banyaknya orang yang bertaubat dan banyaknya Allah memberi taubat, menerima taubat dari hamba-hambanya. Diberi kesempatan. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dan jangan buat orang lain putus asa. Jangan putus asa dan jangan buat orang lain putus asa, merasa dosanya tidak diampuni oleh Allah. Masing-masing tahu. Lihat. Jangan menganggap jangan jadi bermudah-mudah dengan dosa, dan juga jangan menganggap remeh. Kemudian jangan meringan di lisan saja taubat ataupun istighfar dia tanpa merasa salah, tanpa merasa berdosa, tanpa perlu taubat, tidak punya sesal. Itu yang bahaya. Wa min afwihi wa maghfiratihi annal mu'min law atahu biqurabil ardi khataya thumma laqiyahu la yushriku bi syai'a la atahu biqurabiha maghfiratan. Dalam hadis qudsi. Sudah kita lewat. Bahwasanya di antara seorang mukmin kalau datang kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi, ya bluwainana sama, sampai nyundul langit, sampai menyentuh langit dosa itu. Bayangkan jarak antara bumi dengan langit itu 500 tahun, bisa sebanyak itu dosa atau sepenuh bumi dosa. Tapi Allah datangkan ampunan sebanyak itu juga kalau dia tidak berjumpa dengan Allah dalam keadaan musyrik. Lebih hebat lagi. Dan dalam keadaan syirik apapun, ini fumalakiyah ini la yushiriku bi syai'a. Kemudian dia bertemu dengan aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan apapun, diampuni oleh Allah. Berarti apa? Bukan hanya syirik akbar, syirik asghar juga. Kalau dia datang mungkin dosa-dosa itu diampuni, dosa syirik asgharnya riya, sum'ah. Nah, ini gimana? Nah, taubat kepada Allah, bersihkan tauhidnya. Makanya yang sering diingatkan oleh para imam juga beliau rahimahullah taala Ibnu Qayyim, Kalau tauhid itu betul lurus, bersih, kuat di dalam hati, itu sudah membuat hati itu seperti kain yang sangat putih, kertas yang sangat putih, kaca, cermin yang sangat bening. Sehingga satu goresan yang menempel di kain, di kertas itu yang putih itu membuat orang yang punyanya itu sudah tidak merasakan tenang. Sehingga dia merasa gelisah. Seperti ikan yang lepas dari air. Berusaha untuk kembali. Ini kalau tauhid itu betul-betul bersih. Apalagi seperti yang disebutkan oleh beliau tadi. Faman hafidhal qawwah bimtithalil awamir. Dengan mengerjakan semua perintah. Yang kecil maupun yang besar. Yang dia berat maupun yang ringan. Dan meninggalkan apa yang dilarang. Baik yang dia tidak suka maupun yang dia suka. Lalu istifraq, takhlid. Dengan taubat. Lam yada' lil khairi matlaban. Tidak akan dia biarkan satu lapangan kebaikan pun. Kan dia pasti berusaha untuk mengerjakannya. Tidak ada satupun dari ini kejelekan, melainkan dia berusaha. Kalau ada tempat lari dari kejelekan itu, maka dia pasti akan bersegera untuk berlindung dari kejahatan, dari kejelekan tersebut. Dan ini yang sulit. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang itu yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. إلهنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.